Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azzakumullahu jami'a. Walhamdulillah wa syukurillah ala ni'amihi wa minnatihi wa tawfiqihi alaina. Insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubarakah sanwasil darsana lil kitab al-adab al-mufrad lil imam al-bukhari. Qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala, babu raf'il aidi fi du'ai, bab mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi maksud dari beliau adalah di antara adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Ya. Haitsu ai haitsu takunu rohatahu, haitsu takunu rohatahu mukniataini liwajhihi, haitsu takunu rohatahu mukniataini liwajhihi. Nah, maksudnya adalah yaitu di mana rohatahu, rohata itu kedua telapak tangan kita, mukniataini yaitu menengadah, ya, barakallahu fikum, ke arah wajah. Nah. Oh ya. Telapak tangan menghadap ke arah wajah. Barakallahu. Ya. Bisa direnggangkan, bisa dirapatkan, barakallahu. Demikian yang disebutkan dalam syarah barakallahu fikum. Adabul Mufrad Fadlullahi Shamad. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibrahim ibnul Munzir, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Munzir, Ibrahim ibnul Munzir ibni Abdullah ibnul Munzir ibnul Mughirah ibni Abdullah ibni Khalid ibni Hizam al-Asadi al-Hizami. Ibrahim ibnul Munzir ibni Abdullah ibni al-Munzir ibni al-Mughirah ibni Abdullah ibni Khalid ibni Hizam al-Asadi al-Hizami. saduqun takallama fihi Ahmadu. Ibrahim bin Munzir ini rawi yang saduq. Namun Imam Ahmad memperbincangkan beliau li ajlil Quran, terkait dengan masalah Al-Quran yang terjadi pada masa itu, mihna tentang barakallahu fikum pendapat ya yang berusaha dikuatkan dan dikukuhkan oleh negara sebagai landasan ideologi yang meyakini Quran adalah makhluk. Nah, Ibrahim ibn Munzir diperbincangkan oleh Imam Ahmad karena sikap beliau yang tidak tegas dalam masalah ini. Bersama siapa? Bersama penguasa yang saat itu meyakini Quran adalah makhluk dan sebagian ahli bid'ah, atau bersama ulama ahli hadis yang dengan terang-terangan menentang ideologi tersebut. Nah, ya. Dan di situ nampak kecondongan Ibrahim ibn Munzir ke arah barakallahu fikum yang tayyib, tidak baik gitu ya. Makanya dibicarakan oleh Imam Ahmad barakallahu fikum. Tayyib, qala Abu Hatim Ar-Razi, berkata Abu Hatim Ar-Razi, Ibrahim ibn Munzir wa Ibrahim ibn Hamzah Ibrahim ibn Munzir a'raf bil hadis. Abu Hatim Ar-Razi membandingkan antara dua ulama hadis, Ibrahim bin Munzir dan Ibrahim bin Hamzah. Kata beliau, Ibrahim ibn Munzir lebih paham ilmu hadis, lebih paham tentang hadis daripada Ibrahim bin Hamzah. Illa, hanya saja, annahu khalata fil Qur'an. Annahu khalata fil Qur'an. Ya. Hanya saja sikap dia tentang Al-Qur'an ini masih nyampur. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, tidak nampak jelas ke arah mana dia berpihak dan condong. Ja'a ila Ahmad ibn Hanbal. Dia pernah datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Karena tahu mungkin tentang Imam Ahmad, tidak suka dengan beliau karena sikapnya yang tidak jelas tentang Al-Quran. Nah, Ibrahim ibn Munzir cukup gentle, cukup berani menghadap Imam Ahmad. Fasta'zana alaih. Dia minta izin untuk bisa bertemu dengan Imam Ahmad. Falam ya'zan lahu. Imam Ahmad tidak mengizinkan. Imam Ahmad tidak sudi bertemu dengannya. Wajalasa hatta kharaja. Ibrahim ibn Munzir tetap kukuh, ya, tetap kekeh barakallahu fikum menanti Imam Ahmad sehingga duduk di depan rumahnya sampai Imam Ahmad keluar dari rumahnya. Nah, fasallama alaih. Ketika Imam Ahmad keluar dari rumah, dia memberikan salam. Ya, assalamualaikum ya Aba Abdullah. Nah, falam yarudda alaihi salam. Falam yurudda alaihi salam. Imam Ahmad masih tidak mau menjawab salamnya. Nah, ya. Jadi sikap beliau sangat tegas dalam masalah ini. Beliau ingin memberikan edukasi kepada kaum muslimin dan juga para ulama-ulama yang lain. Ya, dalam bersikap harus jelas dalam masalah ini, enggak bisa abu-abu. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga beliau sikapi demikian Ibrahim Ibnu Munzir, diamin aja sama Imam Ahmad. Ya, naam. Kemudian beliau berlalu, barakallahu fikum, meninggalkan. Nah, itu sebagai pelajaran bagi yang lain dan juga sebagai pelajaran bagi Ibrahim Ibnu Munzir. Ya, semoga harapannya beliau merasa dan mau merubah sikapnya. Barakallahu fikum. Naam. Wa qala Zakaria ibnu Yahya As-Saji, berkata Zakaria bin Yahya As-Saji, di antara yang menyebabkan Imam Ahmad bersikap seperti itu kepada Ibrahim, kata Zakaria bin Yahya, kana qadima ila ibni Abi Duadin. Kana qadima ila ibni Abi Duadin. Karena Ibrahim ini pernah sengaja mengunjungi ibnu Abi Duad, yang seorang ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Naam. Termasuk kepalanya, ya, termasuk gembongnya, termasuk yang meracuni, barakallahu fikum, ya, pemikiran raja-raja, barakallahu fikum, khilafah Abbasiyah saat itu. Naam. Tayyib. Qasidan minal Madinah. Sengaja, bukan enggak sengaja, sengaja datang menemui Ibnu Abi Duad dari kota Madinah, ya, ke pusat pemerintahan saat itu ada di Baghdad, ya kan? Nah, kekhilafahan Abbasiyah pusatnya di Baghdad atau di Irak, barakallahu fikum. Nah, dari Madinah sengaja datang ke sana untuk menemui Ibnu Abi Duad, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, berita inilah yang barakallahu fikum menyebabkan Imam Ahmad menyikapi Ibrahim seperti itu. Ya. Nah, ada apa itu ke sana mau ngapain? Barakallahu fikum. Tapi beliau enggak panjang lebar, diam aja. Salam pun tidak dijawab. Padahal salam itu termasuk barakallahu fikum perkara yang sangat mulia, ya. Nah. Tinggalkan sama Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu Ibrahim ibnul Munzir barakallahu fikum. Qala haddatsana Muhammad ibnu Fulaih. Berkata Ibrahim telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fulaih. Muhammad ibnu Fulaih bin Sulaiman Al-Aslami atau Al-Khuza'i. Qala An-Nasa'i laisa bithiqatin. An-Nasa'i mengatakan Muhammad bin Fulaih ini tidaklah thiqah. Wa kadzabahu Ahmad ibnu Hanbal. Wa kadzabahu Ahmad ibnu Hanbal. Naam. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia ini seorang pendusta. Waqala Abu Hatim laisa biqawiyyin. Waqala Abu Hatim laisa biqawiyyin. Abu Hatim mengatakan tidaklah kuat periwayatannya. La yu'jibuni hadithahu. Wa la yu'jibuni hadithahu. Dan aku tidak merasa kagum dengan hadis-hadis riwayat dia. Waqala Ahmad ibnu Adi. Waqala Ahmad ibnu Adi. Wa amatu hadithihi la yutaba'u alaih. Wa amatu hadithihi la yutaba'u alaih. Nah, keumuman dari hadis-hadisnya Muhammad bin Fulaih tidak bisa dijadikan penguat. Ya, artinya, barakallahu fikum, dhaifnya parah, ya, berat. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan penguat atau dikuatkan. Taib, bisa dilihat dalam Tahdzibul Kamal. Barakallahu fikum. Sehingga Muhammad ibnu Fulaih ini bisa disimpulkan dia rawi yang lemah. Qala akhbarani abi. Qala akhbarani abi. Berkata Muhammad bin Fulaih telah mengkhabarkan kepadaku ayahku. Fulaih, yaitu Fulaih bin Sulaiman bin Abil Mughirah. Wasmuhu Rafi'. Abul Mughirah namanya Rafi'. Tayyib. Abu Yahya Al-Madani. Fulaih ini kunyahnya adalah Abu Yahya Al-Madani. Wa yuqal Fulaihun laqabun. Fulaih adalah gelar, bukan nama aslinya. Wasmuhu Abdul Malik. Wasmuhu Abdul Malik. Nah, namanya si Fulaih ini sebenarnya adalah Abdul Malik. Fulaih itu adalah gelar. Tayyib. Qala Yahya ibnu Ma'in. Berkata Yahya ibnu Ma'in. Ba'ifun. Ba'ifun. Fulaih ini lemah. Waqala Abu Hatim laisa bil qawi. Laisa bil qawi. Tayyib. Nah. Sehingga kesimpulannya Fulaih ini juga lemah. Ya, tapi lebih ringan daripada putranya yang bernama Muhammad. Barakallahu fikum. An Abi Nuaim wa huwa Wahbun. Dari Abu Nuaim yaitu Wahab. Wahab bin Kaisan Al-Qurashi Al-Madani Al-Muallim. Abu Nuaim Wahab bin Kaisan Al-Qurashi Abu Nuaim tadi Al-Madani Al-Muallim Thiqatun. Barakallahu fikum. Dia adalah rawi yang thiqah. Tayyib. Qala Abu Nuaim Wahab bin Kaisan berkata, ra'aitu ibna Umara wa ibna Zubairi yad'uwani yudirani birahataini alal wajhi. Kata Wahab, aku pernah melihat sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, keduanya berdoa, kemudian mengusapkan, ya, rahataini, ay kafai al-yadain, rahatain itu kafai al-yadain, dua telapak tangan, ya, di atas wajahnya. Nah, yaitu mengusap wajah. Setelah berdoa, mengusap wajah. Oh ya? Nah. Jadi, inilah yang menjadi landasan sebagian saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin, yang mengamalkan setelah berdoa itu mengusap wajah. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Namun hadisnya tadi lemah. Ya, isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Di situ ada Muhammad bin Fulaih, ya, kata Imam Ahmad kazzabahu Ahmad. Di situ ada Fulaih bin Sulaiman, dia dhaif. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Waja'a an Ibnu Abbas marfu'an. Datang hadis yang serupa, yaitu mengusap wajah setelah berdoa secara marfu dari Nabi, bukan perbuatan sahabi, tapi dari Rasul. Rasul pernah memerintahkan. Ya. Waja'a marfu'an an Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Datang riwayat secara marfu dari sahabat Ibnu Abbas. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud, hadis nomor 1485. Ibnu Majah, hadis nomor 1181. Al-Hakim, jilid 1, halaman 536. Tayyib. Rasulullah bersabda, Iza sa'altumullaha. Kalau kalian meminta kepada Allah, Fas'aluhu. Bibutuni akufikum. Jamak dari kafun. Akufin. Ya. Nah. Bibutuni akufikum. Wala tas'aluhu bidhuhuriha. Fa'idha faragtum. Famsahu bihima wujuhakum. Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu bi butuni akuffikum." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah dengan bagian dalam, ya, telapak tangan kalian. "Wala tas'aluhu bi zuhuriha," jangan kalian minta kepada Allah dengan bagian luar dari telapak tangan kalian. Tayyib. Kemudian, fa'idha faragtum, kalau kalian selesai berdoa, famsahu bihima wujuhakum. Usaplah dengan telapak tangan kalian itu wajah kalian. Selesai doa, mengusap wajah. Hal ya? Nah. Hadisnya riwayat tadi Abu Daud, At-Tirmidzi, barakallahu fikum, Ibnu Majah, Al-Hakim. Baik. Bagaimana kondisi hadis ini? Al-hadis dha'afahu Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis ini dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, ya, dalam kitab Irwaul Ghalil. Jilid 2, halaman 179. Jilid 2, halaman 179. Hadis nomor 434. Hadis nomor 434. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun bagian awal idza sa'altumullaha fas'alu bi butuni akufikum wala tas'aluhu bi dhuhuriha, ya. Naam. Fahadha sahih. Ya, bagian awal, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah dengan bagian dalam tangan kalian, jangan minta dengan bagian luarnya. Nah, itu sahih hadisnya. Barakallahu fikum. Adapun fa idza faraghtum famsahu bihi ma wujuhakum, itu lemah. Ya, dengan tambahan itu lemah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga hadis ini baik yang mauquf datang dari Ibnu Umar atau Ibnu Zubair atau yang marfu datang dari Nabi, dua-duanya lemah. Barakallahu fikum. Tayyib. Terus bagaimana ini? Apakah termasuk bid'ah? Iya. Ketika sebagian kaum muslimin ada yang mengamalkannya, nah, jawabannya ba'dal adzan insyaallah. Kita akan memperdengarkan fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala terkait dengan permasalahan mengusap wajah setelah berdoa, bagaimana hukumnya. Ada fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jawaban beliau ketika ditanya permasalahan ini. Nah, ya. Akan saya perdengarkan voice suara beliau langsung. Antum simak baik-baik, melatih ya daya tangkap antum. Barakallahu fikum. Dengar dulu ya, enggak usah dicatat. Nah, antum dengarkan baik-baik. Barakallahu fikum. سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة لكن تركه أفضل لأن الأحاديث ضعيفة وذهب جماعة إلى تحسينها لأنها من باب الحسن لغيره كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام وذكر ذلك آخرون فمن رأها من باب الحسن استحب المسح ومن رأها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء الحديث معروف الصحيحين وفي أحدهما في الحديث الصحيح ليس فيها مسح إنما فيها الدعاء فمن مسح فلا حرج ومن تركه أفضل لأن الأحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثل ما تقدم ضعيفة ولكن من مسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعة وش اللي في السؤال الثاني يقول تقبيل المصحف طيب السؤال yang kedua terkait dengan mencium mushaf setelah membaca Al-Qur'an. Nah, jawaban dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, nah, kata beliau mashul wajhaini ba'da du'a laisa bid'atan. Mengusap wajah setelah berdoa bukanlah perkara bid'ah. Lakin tarkahu afdal. Tetapi meninggalkannya, tidak mengamalkannya lebih baik. Nah, ya. Itu jawaban yang sangat bijak dari beliau rahimahullahu taala, mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi khilafat ya yang terjadi di kalangan ahli ilm dalam sebuah permasalahan hukum-hukum syar'i. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi kata beliau, mengamalkan itu tidaklah termasuk perkara bid'ah, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Kenapa? Li'annal ahaditsa fihi dha'ifah. Karena hadis-hadis masalah ini adalah lemah. Hadis-hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa adalah lemah. Waqad dhahaba jama'atun ila tahsiniha. Dan sebagian, ya, sekelompok para ulama memang ada yang menghasankannya. Dengan banyaknya jalan, mereka menghukumi hasan hadisnya. Naam. Li'annaha min babil hasan li ghairihi. Karena masalah ini hadisnya termasuk hadis yang hasan li ghairihi. Dia naik menjadi hasan karena dikatrol, ya. Nah, diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Kama dzakarahu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi akhiri bulughil maram. Sebagaimana hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di akhir kitab Bulughul Maram. Wa dzakara dzalika akharuna. Demikian juga ulama yang lain menyebutkan dalam hal ini. Dalam masalah ini juga demikian. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian ahli ilm ada yang mengatakan hadisnya lemah, sebagian ahli ilm ada yang mengatakan hadisnya hasan. Barakallahu fikum. Naam. Faman ra'aha min babil hasan istahabbal masha. Barang siapa yang memandang hadisnya ini hasan, maka dia akan menganjurkan mengusap wajah setelah berdoa. Kalau berpendapat hadisnya hasan. Nah, barakallahu fikum, ya. Falahu dzalik, dia punya hak untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh elok, sungguh bagus orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Barakallahu fikum. Naam. Wa man ra'aha min qabili dha'ib wa man ra'aha min qabili dha'ifi lam tayyib lam yastahib al-masha. Nah, barang siapa yang memandang hadis-hadis mengusap wajah setelah berdoa adalah hadis yang lemah, dia tidak akan menganjurkannya. Barakallahu fikum. Naam. Gitu ya. Itu duduk permasalahannya. Wal ahaditsus sahihatu laisa fiha mashul wajhi au mashul wajhi ba'da du'a. Wal ahadith as-sahiha laisa fiha mazhul wajhi ba'da du'a. Hadis-hadis yang sahih tidak ada di dalamnya penyebutan mengusap wajah setelah berdoa. Nah, al ahadith al-ma'rufah fi sahihaini au fi ahadiha fil ahadith as-sahiha laisa fiha mashun innama fiha ad-du'a. Hadis-hadis yang ma'ruf di dalam sahihain atau di dalam salah satu dari keduanya tidak ada penyebutan mengusap wajah setelah berdoa, ya, yang ada hanya tentang doa saja. Nah, jadi hadis dalam sahih Bukhari, sahih Muslim tidak ada penyebutan tentang mengusap wajah. Sehingga kesimpulannya kata beliau, faman masaha fala haraja. Siapa yang mengusap wajahnya setelah berdoa, ya, tak ada masalah. Artinya dia punya salaf, dia punya, ya, satu sudut pandang argumen tentang keabsahan hadisnya. Nah, sehingga tidak ada masalah kata beliau. Yang mau mengamalkan, monggo, silahkan. Nah, baik ya. Wa man taraka fahuwa afdal. Wa man taraka fahuwa afdal. Dan barang siapa yang meninggalkannya, tidak mengamalkannya, maka itu lebih baik. karena hadis-hadis yang berbicara tentangnya lemah. Nah, paham? Artinya dengan arahan dan bimbingan beliau, kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih tenang, ya, kita bisa lebih barakallahu fikum, tayyib, tidak emosi, tidak terbawa, barakallahu fikum, naam, amarah, ya, ketika melihat kaum muslimin atau imam-imam setelah berdoa mengusap wajah. Nah, kita respect, gitu ya. Kita menghormati, kita menghargai amalan mereka. Barakallahu fikum, naam. Tidak kita katakan bid'ah, mungkarah, dolalah, finnar. Ya, naam. Kita hormati. Mereka punya landasan, barakallahu fikum. Mereka punya ulama yang berpendapat demikian. Naam. لِأَنَّ الْأَحَادِثَ الَّتِي فِي الْمَسْحِ بَعْدَ الدُّعَاءِ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ ضَعِيفَةٌ. Karena memang hadis-hadis yang berbicara tentang mengusap wajah setelah berdoa itu sama dengan yang sebelumnya, itu lemah. Nah, لَكِنَّ مَنْ مَسَحَ فَلَا حَرَجَ. Tapi orang yang mengusap wajahnya tak ada masalah. وَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. Kita tidak berhak untuk mengingkari, untuk menyalahkan, ya. Wala yuqalu bid'ah. Dan kita juga tidak layak, tidak berhak untuk mengatakan bid'ah. Hum. Nah, ya, itu keterangan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hum. Nah, ya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Adapun yang menjadi syahid dari hadis barakallahu fikum, yaitu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza sa'altumullaha fas'alu bi butuni akuffikum. Naam. Mintalah dengan menengadahkan, ya, dua telapak tangan kalian. Barakallahu fikum. Nah, jangan menggunakan bagian luarnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib. Itu yang bisa kita bahas. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.